Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nusalli wa nusallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap langkah itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan setiap detak jantung kita itu tanpa keraguan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita sangat besar untuk bersyukur. Bahkan jemaah sekalian, PR bersyukur itu harusnya lebih merasuk ke dalam hati kita dibanding PR mencari rezeki yang berikutnya. Karena kita harus mikir yang ada itu udah kita syukuri atau belum. Seringkali manusia itu sibuk mengejar yang belum ia dapatkan, sehingga lupa mensyukuri apa yang telah ia dapatkan. Padahal yang dia telah dapatkan saja itu, kalau dia tidak syukuri, akan membuat dia repot di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, syukurilah yang ada, nanti Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa la in kafartum inna azabi la syadid, dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya, mintalah ilmu yang bermanfaat. Karena inti dari ilmu itu yang bermanfaat. Al-ilmu manafa' wa laysa ma hufil. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu ulama yang sangat kita sayangi, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting. Walaupun hafalan itu penting, hadirin. Oleh karena itu, marilah kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan ilmu, dan agar ilmu itu bermanfaat, hendaknya kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Jadi hendaknya kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah yang membuat kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan seperti Malik bin Dinar, "Man talabal ilma lil amal waffaqahu Allah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka Allah akan kasih taufik buat dia. Allah akan kasih ilmu yang bermanfaat. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Dan Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa man talabal ilma li ghairi al-amal yazdadu bil ilmi fakhra. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu dan dia tidak amalkan ilmunya, maka semakin bertambah ilmu, semakin besar apa semakin besar keinginannya untuk berbangga-bangga. Nanti larinya ke ujub, lalu klimaksnya ke sombong gitu. Jadi kalau kita nih evaluasi, kenapa ya kok 2 bulan ini kok saya tuh ada indikasi ke kesombongan. Nah, padahal saya ngaji, saya belajar. Ah, itu tuh berarti ilmunya gak diamalin, gitu aja. Ilmunya atau kurang diamalkan ya. Jadi selalu trennya demikian. Kalau ilmunya gak diamalin, arahnya itu nanti ke berbangga-bangga aja, gitu loh. Berbangga-bangga, berbangga-bangga dengan ilmu nanti ya. Lalu berbangga-bangga dengan majelis taklim, gitu. Kita ngebanggain majelis taklim kita, majelis taklim yang lain tuh nggak oke, nggak baik atau kurang lah. Kita ngebangga-banggain apa yang kita punya, terus orang lain tuh lebih rendah dari kita, gitu. Lalu nanti kesombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah itu kalau begitu tuh berarti kita nggak ngamalin ilmu kita. Orang tuh kalau ngamalin ilmu akan dikasih taufik sama Allah. Akan dikasih taufik sama Allah dan akan berubah hidupnya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Dan Riyadhus Shalihin itu cocok banget ya untuk kita-kita yang awam-awam begini, karena sangat keseharian dan banyak hadits bahkan sudah kita amalkan atau menjadi aktivitas kita. Tinggal dengan tahu ayat atau hadisnya, kita jadi semakin yakin, semakin kuat, atau mengevaluasi dan memperbaiki yang salah. Ya kayak misalnya bab amanat. Amanat ini kan kita gak belajar juga tiap hari kita dapat amanat. Gitu loh. Bukan, oh saya baru belajar bab amanat nih, saya mau cari amanat. Gak perlu dicari mas. Itu semua punya istri. Punya A itu istri amanat tuh. Anak-anak ada 9. Ya itu 9-9-nya amanat. Oh amanat ya, iya. Gitu adik. Punya orang tua, ya punya alhamdulillah. Ya orang tua tuh amanat mas. Gitu. Jadi gak usah ribet-ribet. Ngomong-ngomong udah sholat zuhur ya. Udah sholat zuhur belum mas? Ini udah 1:30. Tadi meeting. Ah sholat zuhur tuh amanat. Jadi sangat keseharian. Jadi pas keluar rumah baca doa, baca apa? Ya, Bismillah. Kurang mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika min adzillah udzall wa azil wa uzal wa azlima udzlama wa ajhal yujal alayya. Ah itu tuh doa keluar rumah tuh amanat. Jadi sekali lagi ketika kita belajar bab amanat ini tuh ngebuka kita dan tinggal kita apa dudukan aja aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau mau ngamalin ilmu tuh Riyadhus Shalihin tuh nyaman sekali hadirin. Sangat nyaman. Gitu loh jemaah, langsung bisa diamalkan, nggak usah ribet-ribet. Makanya kalau kita nggak mengkaji buku-buku seperti ini atau kitab-kitab seperti ini, kita yang rugi. Karena ini keseharian. Keseharian. Harus berjalan paralel. Semuanya kan. Bab pertama, bab tentang ikhlas. Ikhlas itu keseharian. Kita gak belajar pun sebenarnya kita dituntut ikhlas dari awal. Karena setiap hari kita sholat, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita berinteraksi dengan orang. Bahkan ada yang setiap hari ngebantu orang, nah itu ikhlas apa enggak. Kita bahas bab sabar. Bab sabar tuh gak perlu nunggu 3 bulan yang akan datang. Aku tuh menanti-nanti kesabaran di dalam hidupku. Kayaknya mau datang 2 bulan lagi. Mas-mas gak usah nunggu 2 bulan lagi. Hari ini aja nih, kita nih udah dituntut untuk sabar. Kemarin juga gitu loh. Mbak, kemarin suami gimana? Nyebelin, Ustaz. Ah, itu sabar. Kalau mas istri gimana? Ya, istri saya itu ya suka-suka ngejawab lah. Ah, itu sabar ngadepinnya. Jadi sabar itu tuh tiap hari udah kita sabar. Makanya kalau gak diamalin, kita gak dikasih taufik sama Allah. Kata Malik bin Dinar rahimahullah. Ini konsep ulama kita. Kalau kita gak ngamalin, akhirnya jadi fakhr. Jadi berbangga-bangga. Jadi arahnya ujub, sombong, atau ngeremehin gitu loh. Makanya kalau ada orang habis apa suka ngaji jadi ngeremehin istri, atau istri jadi ngeremehin suami, berarti dia ngajinya gak diamalin. Gitu aja. Kalau diamalin gak mungkin ngeremehin. Gak mungkin ngeremehin. Dalam keterangan ulama yang lain, dalam keterangan yang lain masih disampaikan Malik bin Dinar, itu kalau ilmu diamalkan kasarahu ilmuhu, ilmunya itu akan memecahkan, mematahkan kesombongannya, arogansinya, keegoisannya. Nah, itu ilmu itu kalau diamalkan itu akan mematahkan, memecahkan kesombongan kita, arogansi kita, keegoisan kita. Dan kalau tidak diamalkan, zadahu fakhra, maka akan membuat kita menjadi pribadi yang berbangga-bangga, ujub, lalu sombong. Itu. Itu. Jadi kalau kita semua belajar ya, lalu kita berusaha ngamalin, itu ego setiap kita tuh akan berkurang, arogansi kita akan berkurang, kesombongan kita akan hilang. Makanya emang solusi itu belajar agama yang benar gitu loh. Dan gak bisa 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, gak bisa. Itu harus rutin. Harus rutin. Terus berusaha diamalkan. Berusaha diamalkan. Berusaha diamalkan. Itu yang perlu kita tanamkan terus. Allah Ta'ala misal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin, jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kita itu beritiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti beliau. Lalu mari kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah ya alaihi salatu wassalam. Kembali bersama Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, seluruh jamaah, Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis, atau masih bersama hadis yang cukup panjang, hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah. Hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya kita enggak usah buru-buru. Karena seringkali intinya bukan maklumat tapi pentadaburan terhadap sebuah ayat atau hadis. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali ke hadis tersebut. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dari Hudzaifah bin al-Yaman dan Abi Hurairah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, mereka radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah mengumpulkan seluruh manusia. Fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah. Maka orang-orang beriman itu berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Surga didekatkan kepada mereka. Hadirin Allah muliakan, ada keterangan yang menarik dari ulama kita. Dari ulama kita, diantaranya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, kata beliau itu, kenapa sih kita dikumpulkan lagi oleh Allah setelah kita wafat, kita dibangkitkan dan kita dikumpulkan. Beliau menyampaikan hikmahnya itu, huwa mujazatul mukallafin minhum bihasabi kasbihim al-iradi wal-ikhtiyari alladhi kasabuhu fi hadhi dunya. Tujuannya tentu saja membalas, itu ingat, membalas, memberikan balasan bagi orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan beban syariat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Al-iradil ikhtiyari. Sesuai dengan pilihan mereka dan keinginan mereka ketika di dunia. Gitu loh. Karena dunia itu tempatnya beramal. Dunia itu tempatnya opsi, hadirin. Opsi. Gitu. Makanya bihasabi kasbihimul iradi ikhtiyari. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan berangkat dari keinginan dan pilihan mereka. Berangkat dari niat dan opsi yang mereka pilih gitu. Ketika di dunia. Karena dunia itu tempatnya beramal. Tempatnya opsi. Wal akhirat daru jaza, adapun akhirat itu tempatnya pembalasan. Nah, itu hadirin. Nah, kan kita sering bilang, aku ini gak punya pilihan lain. Pada dasarnya dunia itu adalah tempatnya opsi. Ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan. Aku ini terpaksa. Jangan cepat-cepat bilang terpaksa. Karena pada dasarnya dunia itu pilihan. Dunia itu pilihan. Adapun akhirat, pembalasan. Akhirat itu pembalasan. Dunia itu pilihan. Niat, opsi, nah, itu dunia. Nah, baru nanti pilihan Anda kemarin waktu dunia apa? Ah, ini dibalas. Niat Anda apa? Ah, ini. Gitu, hadirin. Jadi hati-hati dengan niat, hati-hati dengan keinginan kita. Emang dunia ini tempatnya itu. Dunia tempatnya itu. Lalu beliau rahimahullah membawakan surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan menghadapi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan balasan kalian itu akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang berhasil, faz, fauz, juaranya tuh dia. Yang beruntungnya itu dia. Faz, sukses kalau bahasa sekarang. Banyak orang tuh punya definisi sukses. Menurut lo sukses apa sih? Menurut kamu tuh sukses apa? Adapun menurutku ya, kalau menurut gue sukses itu titik titik titik titik bla bla bla bla bla. Nah, ini cek. Sebenarnya yang punya alam semesta ini mendefinisikan sukses tuh apa, hadirin? Sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, itu sukses. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah pemenangnya. Dia telah sukses. Dia telah berhasil. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu, yang membuat kita terlena. Dan akhirnya kita gagal. Gitu. Gitu, hadirin. Makanya manusia itu kan hidup di dunia itu beda-beda. Beda-beda. Dan beda dari segala hal. Ada yang kaya, ada yang miskin, jelaslah itu. Laki-laki, perempuan. Bisa sekolah, enggak bisa sekolah. Zolim, ada yang baik, gitu loh. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang kaya, gitu. Ada yang gak punya apa-apa. Ada yang memang lahir langsung ningrat. Ada yang jelata. Nah, hadirin Allah muliakan, kata para ulama, kalau akhir dan ending dari semua ini adalah sebatas kematian di dunia, dan mereka gak dibangkitkan dan tidak diberikan balasan, maka ini bertentangan dengan spirit keadilan dan kebijaksanaan. Ini gak adil, gak hikmah, gak bijak. Karena banyak orang tuh nggak bisa milih jadi orang kaya atau orang miskin ketika lahir misalnya. Gitu loh. Ada orang qadarullah wa syaa fa'al lahirnya cacat. Terus saya bilang, saya kan nggak pernah minta jadi orang cacat. Jadi kalau endingnya cuma meninggal, ya nggak fair dong. Itulah. Ada orang lahir dari keluarga susah banget dan sampai meninggal nggak kaya-kaya juga. Perlu jungkir balik. Ada orang, ya Allah, begitu lahir langsung punya rumah, dibuatin rekening atau dikasih uang, dibuat berangkas di rumah. Ini gak fair. Makanya endingnya itu bukan kematian, karena Allah itu Ahkamul Hakimin, yang maha bijak ketika memutuskan, maha bijak dari semua pihak yang bijak gitu. Pemutus yang paling bijak itu Allah. Loh, tadi katanya manusia, dunia itu punya, dunia adalah tempatnya opsi. Kan ada orang yang gak bisa atau kepaksa jadi orang lahir dalam kondisi miskin. Bukan itunya opsinya, hadirin. Opsinya itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu poinnya. Barang siapa yang memilih beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang memilih kufur, silahkan kufur, kata Allah. Gitu. Siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur. Baru kan inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan kepada orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolak apinya itu mengepung mereka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Dan ketika mereka meminta tolong untuk diberikan minum, yastaghithu minta ngemis-ngemis untuk dikasih minum, haus banget mereka itu, hadirin. Mereka dikasih minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ini sih kita lagi haus banget dikasih teh panas 100 derajat gitu. Mendidih banget tuh, gimana caranya? Ini besi mendidih, hadirin. Berapa ribu derajat? Besi mendidih melana berapa derajat, Mas? Coba dicek. Jadi hadirin, ini opsinya gitu. Mau beriman, ahlan wa sahlan beriman. Kalau mau kufur juga enggak masalah, kata Allah. Silakan aja. Mau ngaji silakan, enggak mau ngaji juga silakan. Enggak masalah. Mau ngantuk dan tidur pas ngaji silakan. Mau semangat ketika ngaji juga silahkan, gak masalah. Tapi semua ada hitung-hitungannya nanti, gitu aja. Simple aja gitu loh, hadirin. Gitu. Semua demikian. Mau nutup aurat silahkan, mau buka-bukaan aurat juga silahkan, kata Allah. Tapi nanti ada hitung-hitungannya. Gitu lah. Mau menjaga kehormatan silahkan, mau zina juga silahkan. Tapi nanti ada hitung-hitungannya. jemaat sekalian. Jadi semuanya simpel. Makanya kan kembali lagi ke itu, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa mau beriman, silakan beriman, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau kufur, silakan juga. La ikraha fiddin, kok ada paksaan. Tapi kami persiapkan neraka untuk orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta air, meminta minum dengan penuh kemalasan, dengan penuh rasa ngemis, istighosah hadirin, benar-benar urgen itu. Pernah gak sih kita di outdoor dengan panas 50 derajat misalnya, yang haji di musim panas, atau yang mungkin pernah dinas di Afrika di gurun, panasnya minta ampun, terus kita butuh air gitu. Itulah. Itu kan kalau haji pas lagi panas-panas gitu, misalnya banyak yang jalan, dan begitu musim-musim beberapa tahun belakang ini kan musim panas itu mungkin 40-an derajat, mungkin sampai 50-an derajat gitu. Terus ada yang bagi-bagiin air tuh di tengah jalan, itu mau orang yang kaya banget di tanah air mereka tuh lari juga jemaah ngejar tuh air, udah kayak apaan tahu, ausnya minta ampun gitu lah. Yang kalau di tanah airnya itu gak mungkin ada yang begitu, itu lari-lari juga ngejar tuh air. Yang kalau di tanah airnya itu dia akan nyuruh asistennya, tolong ambilin air, gua aus nih, itu gak ada, dia lari rebut-rebutan cuman dapetin mungkin satu gelas air atau satu botol air. Oh, itu nikmat banget. Nah, itu baru 50 derajat Celsius. Orang tuh udah gak peduli apa, udah gak peduli rebutan, kejar-kejaran, dilempar main cepet-cepetan, loncat dan ngambil. Itu baru 50 derajat loh. Lalu bagaimana dengan neraka? Lalu begitu orang itu minta air, dikasih apa? Air yang, atau dikasih minum dari besi yang mendidih. Dikasih minum dari besi yang mendidih. Dan sekilas info, besi murni itu, Fe itu, titik lelahnya itu di 1535 Celsius. 1535 Celsius. Kalau baca 1300-an. 1500 Celsius. Besi murni. Itu besi dunia ya. Kita enggak tahu besi akhirat seperti apa. Besi dunia itu 1500 Celsius kurang lebih. Itu dikasih tuh. Minum. Makanya kata Allah, "Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan di neraka, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah pemenangnya. Dia orang sukses. Itu alasan mengapa orang paling makmur di dunia ketika dicelupkan sekali celupan ke neraka, lalu ditanyakan, pernah gak merasakan kenikmatan dulu? Gak pernah. Hilang semua kenikmatan dunia puluhan tahun, cuman gara-gara satu celupan aja. Jadi kasih minum kayak begitu. Makanya kembali lagi hadirin, untuk kita semua, untuk yang bicara dan semua kita mendengarkan, coba kembali lagi ke surat Ali Imran 185 di akhir ayat tersebut. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya. kesenangan yang menipu. Dan hendaknya ketika kita bersikap, kita bertindak, kita berbicara, selalu ingat bahwa intinya bagaimana Allah masukkan kita ke surga dan dijauhkan dari neraka. Jangan gara-gara ngejar dunia atau gengsi dunia, status di dunia, kita melupakan kehidupan yang sejati di akhirat kelak. Dunia ini semu, hadirin. Sampai yang gak percaya akhirat pun sepakat dunia itu semu dan akan berakhir. Coba kita renungkan. Saya berpikir, apa yang membuat saya selamat di akhirat? Apa yang membuat saya selamat di akhirat? Apa yang membuat saya selamat di akhirat? Saya berpikir demikian. Berpikir jauh ke depan. Berpikir long term, hadirin. Long term, jangan short term. Berpikir jauh ke depan. Dan semua sepakat. Di dunia bisnis pun sepakat, hadirin. Berpikir apa, bisnis yang long term itu lebih menguntungkan daripada short term. Ya kalau kita orang beriman, yang paling jauh itu apa? The longest term itu apa? Kalau bukan hari yang tidak ada hari setelahnya. Makanya kita kenal dengan nama hari akhirah. Akhirah itu yang paling mentok udah, yang paling gitu loh. Yang paling jauh tuh itu. Bermainlah jangka panjang. Bermainlah jangka panjang. Kita akan dikumpulkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Semuanya. Kita harus mikir jangka panjang semuanya. Mulai dari jaga tauhid kita, jaga akidah kita. Jangan kita gadaikan. Lalu kita jaga sholat kita. Jaga zikir kita. Lalu berpikir jangka panjang. Lalu jaga uang kita. Berpikir jangka panjang. Dari mana kita dapatkan, bagaimana kita gunakan. Soal berpikir jangka panjang, hadirin. Pernikahan kita, ketika kita single cari suami atau cari istri, berpikir jangka panjang. Jangan cuma menang status segala macam dunia, terus selesai semuanya. Berpikir jangka panjang, apa yang buat saya selamat nih? Ketika kita punya anak, nih gimana anak saya nih? Jangka panjangnya gimana di akhirat? Semua harus berpikir demikian. Selalu berpikir demikian. Mau dapat dunia kayak apa, dikasih minum seperti di atas, selesai. Selesai, tamat tuh karir kita. Oh, besi mendidih. Besi mendidih. Jadi Allah, Masya Allah, Allah tuh, faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yu'min. Yang mau beriman, silahkan. Yang mau kufur, silahkan. Oke? Okay? Anda sudah membuat pilihan, kami siapkan neraka buat orang-orang zalim. Gitu. Lalu mereka akan minta tolong untuk dikasih minum, dan kita sediakan besi yang mendidih. Sangat elegan, hadirin. La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Pilih. Anda mau pilih dunia atau pilih akhirat? Oh, dengan. Tapi setiap pilihan ada konsekuensi, hadirin. Setiap pilihan ada konsekuensi. Setiap jalan itu ada ujungnya. Nah, tinggal kita pilih. Semua berpikir demikian. Semua berpikir demikian. Allah Ta'ala alam misal. Ada beberapa orang ketika ditanya, sakit parah di dunia, sakit parah di dunia. Ditanya, masih ingat gak rasanya nikmat makan A, makan B, makan C? Dia bilang, udah lupa. saking sakitnya penyakit tersebut. Dia lupa. Padahal dulu sebelumnya makannya enak, makan ini, makan itu. Lupa dia sakit. Saking parahnya sakit ini. Itu sakit di dunia. Bisa membuat kita lupa kenikmatan-kenikmatan sebelumnya. Itu baru sakit di dunia. Lalu bagaimana sakit di akhirat? Bagaimana sakit di neraka? Lupa. Semua kita perjuangkan demi ini, demi kenikmatan A, kenikmatan B. Kenikmatan. Gak ada nikmatnya. Itu kalau dapat kenikmatan, seringkali gak dapat kenikmatan kita. Gak dapat kenikmatan juga. Kan gitu hadirin ya. Jadi itu kalau dia merasakan kenikmatan langsung. Tapi banyak orang tuh mengorbankan akhirat untuk dunia yang dia gak nikmatin juga sebenarnya. Kenikmatin. Itu aneh bin ajaib tuh. Tapi bisa. Kita akan jatuh ke sana kalau kita gak ditolong sama Allah. Orang yang gak ngelapetin duit dengan cara yang haram, lalu dia punya 500 miliar. Emang dia nikmatin itu 500 miliar? Nikmatin? Enggak. Orang yang punya 40 rumah misalnya, emang dia nikmatin itu semua 40-40-nya? Paling yang tinggal cuma satu doang. Terus dikasih 9 lagi gimana tuh? Itu kalau halal, kalau haram. Orang punya tanah di sana, tanah di sini, tanah segala macam, tapi enggak digunakan di jalan Allah. Enggak dipakai buat kebaikan. Anda menikmatin itu. Anda punya 3.000 hektar di daerah A. Emang pernah sekali aja pernah nikmatin itu 3.000 hektar. Guling-gulingan gitu misalnya, gitu. Gimana pokoknya nikmatin deh. Enggak pernah sama sekali nikmatin. So, Anda enggak mikir hisabnya di hari kiamat nanti. Subhanallah. Paling gak sekali aja. Ada orang tuh gak pernah nikmatin walaupun sekali aja. Ada orang tuh punya rumah di sebuah kota yang elit di dunia ini, tapi dia sering gak pernah nikmatin. Sekali aja gak pernah tinggal di rumahnya itu. Itu kalau halal. Kalau diambil dari hal yang haram, ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya dan suami menginginkan kehidupan yang sederhana semata-mata untuk mendidik diri kami agar tidak mencintai dunia, juga mendidik anak-anak agar mengerti kehidupan. Apakah memilih hidup sederhana dibandingkan hidup bermewah-mewahan dan serba kecukupan termasuk ketidakbersyukuran kami terhadap nikmat Allah? Hadirin Allah muliakan, masalah ini tuh sangat ini ya, sangat subjektif ya, selama semuanya halal ya, semuanya halal dan seterusnya. Bisa maksimal, bisa maksimal di A, tapi mungkin belum buat tapi belum tentu buat si B. Karena kita lihat kehidupan para nabi alaihi wassalatu wassalam, kehidupan para sahabat alaihi radhiyallahu taala anhum, kehidupan para ulama rahimahumullah, itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang memilih jalan kemiskinan, ada yang memilih jalan kesederhanaan, ada yang memilih jalan dengan harta, ada yang dan seterusnya, berbeda-beda. Ada yang berjuang dekat dengan lingkaran kekuasaan, ada yang menjauh dari kekuasaan, berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang mengambil jabatan di sebuah posisi penting, ada yang menolak jabatan, berbeda-beda. Orang berbeda-beda. Maka pilih yang paling membuat kita bertakwa kepada Allah. Pilih yang paling membuat kita bertakwa kepada Allah, karena karakter kita beda-beda. Karena kalau misalnya, ya kita harus pokoknya hidup yang ini. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Apakah kita lebih baik daripada Nabi Sulaiman? Kan enggak. Bagaimana dengan Uthman bin Affan yang kaya raya dan lain sebagainya? Bagaimana dengan para salaf yang ketika 10 hari terakhir Ramadan beli baju harganya 1000 dirham misalnya, diriwayatkan 1000 dirham. Nggak mungkin bisa beli baju 1000 dirham, mungkin 80-90 juta untuk dipakai di 10 hari terakhir Ramadan. Terus kalau kita sebaliknya, Muslim tuh harus kaya, harus begini, harus kaya, harus banyak. Lalu bagaimana dengan kehidupan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan kehidupan yang dipilih Abu Hurairah? Bagaimana kehidupannya Imam Nawawi rahimahullah? Orang beda-beda. Kulkulun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang tuh hendaknya beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Balil insanu ala nafsi basirah. Kita ini tahu diri kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Banyak, semua biasa. Makanya dari sampai detik ini orang-orang soleh tuh macam-macam. Ada orang soleh yang sampai detik ini juga, ulama juga beda-beda. Ada ulama yang kaya, ada ulama yang biasa aja. Ada yang sederhana, ada yang miskin. Orang-orang soleh pun gitu. Ahli ibadah ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Gitu. Guru-guru kita atau ustaz-ustaz kita pun begitu. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Semua pola enggak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan melihat pola itu berubah. Macam-macam orang. Gitu. Macam-macam. Dan Nabi SAW enggak pernah pukul rata, pokoknya harus begini ya. Enggak. Gitu lah. Enggak demikian. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Di satu sisi Nabi memuji orang-orang miskin dan sederhana yang sabar, dan di satu sisi Nabi memuji orang-orang kaya yang bersyukur. Dan Nabi kata, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik, berkah dan banyak itu dipegang oleh orang yang soleh. Itu hal yang penting. Itu hal yang penting. Dan tapi untuk menekankan, dan untuk anak-anak, didiklah dengan kerja keras, didiklah dengan filosofi perjuangan, itu tepat. Dan dididik dengan fasilitas. Ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang fase awalnya terbakar, maka fase akhirnya akan bersinar. Ya sama kayak orang sekarang bilang no pain no gain itu. No pain no gain. Ya. Jadi untuk anak-anak, di fase awal tuh harus merasakan susah, sulit, capek, letih. Jangan dimanjakan anak-anak. Jadi banyak. Kalau kita ingin dia bersinar di masa yang akan datang, dan juga jangan lupa juga, kalaupun kita hidup memilih sederhana, jangan lupa sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'mati 'ala 'abdi aw kama qala. Allah itu senang kalau seorang hamba memperlihatkan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dia. Athar tuh bekas, jejak ya. meninggalkan jejak lah itu ya. Allah tuh senang jika seorang hamba itu memperlihatkan jejak nikmat Allah kepada dia. Intinya kehidupan para nabi beraneka ragam, kehidupan para sahabat beraneka ragam, kehidupan para ulama beraneka ragam, tapi mereka punya kesamaan, baik yang kaya maupun miskin tidak tertipu dengan dunia. Mereka punya kesamaan, baik yang kaya maupun miskin tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kaya bukan bermewah-mewahan. Tadi beliau sampaikan tidak mau hidup bermegah-megahan atau bermewahan, itu setuju. Jadi kaya bukan bermewah-mewahan, tapi menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang perlu di mereka, dan tujuan mereka sama, akhirat, dan mereka tahu semua ini akan dihisap, dan mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu ketika mereka memilih jalan harta, maka artinya mereka harus memperjuangkan harta itu untuk jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk ngebantu orang, mensupport, memutar, dan sebagainya. Balil insanu ala nafsi basir. Setiap orang lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Ini mesti disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.